الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وولاه إلى يوم القيامة وبعد. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, di malam hari yang sejuk setelah Allah Subhanahu wa taala mengguyur seluruh kota Jakarta ini dengan hujan, maka selalulah kita bersyukur kepada Allah agar nikmat Allah yang lain Allah turunkan kepada kita kembali. Dan jangan menjadi kufur, karena dengan kufur justru azab Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat. Allah tidak akan segan untuk Allah turunkan dan timpakan kepada mereka yang berhak. Ya mas kalian, bahasan kita malam hari ini tentang kitab At-Tarhib At-Tarhib akan membahas pada bab atau pasal ke-7. Judulnya adalah At-Tarhibu Fis Samahati Fil Bay'i Wasyirai Wahusni At-Taqadi Wal Qada. Artinya adalah At-Tarhib, anjuran, Fis Samahah, untuk tenggang rasa atau memaklumi atau toleran atau melapangkan dan memaafkan, fil bai'i, dalam perkara menjual, wasyira, dalam perkara membeli, wahusni taqadi, dan anjuran pula untuk berbaik dalam memutuskan dan menghakimi. Jamaah sekalian, kalau kita lihat judulnya, pasal ini penulis ingin menonjolkan kepada kita bahwa seorang pedagang hendaknya mempunyai jiwa yang lapang. Lapang, tidak sempit. Kemudian dia lentur, tidak kaku. Dia berusaha untuk memaklumi dan tidak egois. Dan etika ini jauh sebelum teori ekonomi dimunculkan, dipopulerkan, disebarkan oleh para tokohnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan wahyu kepada kita berupa nilai-nilai luhur berkenaan dengan masalah bagaimana teknik bahkan etika dalam berjual beli. Hal itu harus kita ketahui, dan penulis kitab ini membawakan hadis-hadis yang sahihnya tidak kurang dari 16 hadis. Mudah-mudahan kalau memungkinkan 16-16-nya kita selesaikan malam hari ini, tidak mengapa. Ilmu Allah luas. Ayat dan hadis Rasul masih ribuan yang belum terjamah. Masalahnya adalah memungkinkan atau tidak kita bisa menjangkau, mencakup terhadap apa yang akan kita bahas ini. Mungkin agar kita terbiasa juga untuk mengkaji, maka akan tawarkan siapa di antara ikhwan jamaah yang akan membaca. Ada 16 hadis, mungkin berbagi. Silakan yang mau membaca. Fadhal. Sebentar. Dahului dengan qalal muallifu rahimahullahu taala. Lupa ya. Ya. Qalal muallifu rahimahullahu taala. Oh. rahima. Nah, tidak ada hu-nya. Skip. Lanjut, masih satu hadis. Ya, satu-satu kita pahami bagi yang membawa kertas atau kitabnya. Hadis ini adalah hadis Jabir bin Abdullah. Sahabi radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu abdan. Rahimallahu abdan itu doa, berasal dari kata rahima yarhamu rahman rahman rahmatan. Jadi kasih sayang Allahu Allah abdan objeknya, hamba. Jadi semoga Allah menyayangi seorang hamba. Dama sekalian, yang harus kita pahami adalah bahwa hadis ini bukan sekedar lafaz, tetapi hadis ini adalah doa. Dan doa ini adalah dari Muhammad Rasulullah. Nah, para jemaah sekalian, Rasul mendoakan. Siapa yang didoakan oleh Rasul? Abdan, seseorang. Orang yang bagaimana? Kata Rasul, abdan samhan. Nah, samhan ini adalah keterangan yang menjelaskan sifat seorang hamba yang berhak mendapatkan sayangnya Allah itu. Dan samhannya itu dalam tiga perkara. Satu, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Ibnu Majah, kalau dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, bukan rahima tapi ghafara. Kata beliau alaihi salatu wasalam, ghafarallahu li rajulin kana qablakum. Di sini perbedaan lafaz. Di awal rahima artinya adalah semoga Allah menyayangi. Dalam lafaz kedua, Rasulullah SAW menggunakan kalimat maghfirah, artinya semoga Allah mengampuni. Abdan dengan li rajulin tidak ada beda, sama saja. Karena apa? Karena abdan itu nakirah dan rajulin juga nakirah. Abdan itu artinya adalah hamba, rajulin itu juga adalah laki-laki. Laki-laki itu adalah hamba dan hamba itu adalah laki-laki. Berarti sama. Kalau ada yang bertanya, kok perempuan tidak termasuk di sini? Sudah sering kita lalui perkara ini, bahwa jika yang disebut adalah muzakkar, maka mu'annas sudah termasuk. Dan jika mu'annas yang disebut, maka belum tentu masuk di dalamnya muzakkar. Jadi di sini adalah mencakup laki-laki dan perempuan. Abdan yang dimaksud di sini seorang hamba. Hamba itu hamba Allah. Hamba Allah itu terdiri dari rajul dan mar'ah. Rajul yang dimaksud dalam hadis tersebut dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dan mar'ah itu masuk dalam makna rajul yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi dua-duanya adalah benar. Satu, dibenarkan secara ilmu hadis bahwa yajuzu ar-riwayah bil makna, dibolehkannya meriwayatkan dengan makna. Dan yang kedua adalah maknanya adalah justru semakin jelas. Hanya ada tambahan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan kana qablakum. Kana qablakum. Qablakum menunjukkan bahwa ini bukan perkara baru, tetapi perkara ini sudah pernah terjadi dalam sejarah. Dan qablakum sebelum kalian itu, sebelum umat Muhammad, Berarti di sini ada unsur sejarah. Tarjo sekalian, bahwa risalah Islam itu bukan hanya baru disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi Rasul Muhammad alaihi salat wasallam adalah pelanjut dari risalah-risalah sebelumnya dan penyempurna terhadap risalah yang pernah ada. Oleh karena itu kata Rasul, lirajulin kana qablakum. Jadi ini pernah terjadi pada seseorang, dan seorang itu adalah terjadi pada umat sebelum kalian, yaitu dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan orang-orang yang beriman kepada kitabullah yang pernah Allah turunkan kepada mereka. Nah, para jemaah sekalian, ini yang harus kita ketahui. Ada tiga hal karakternya sama, yaitu samhan. Samhan itu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutnya sahlan. Dan ini saling menafsirkan. Berarti samhan itu sahlan. Sahlan itu artinya mudah. Mudah itu adalah bagian wujud daripada samah. Bagaimana caranya adalah bahwa samhan itu dalam wujud memudahkan. Mudah yang bagaimana adalah mudah yang mentolelir terhadap orang yang melakukan jual dan beli. Kata-kata iza ba'a, iza apabila, ba'a itu artinya menjual, berarti dia menjual barang. Iza shtara berarti dia membeli barang dari penjual lain. Iza qtada, iqtada artinya adalah jika dia punya konsekuensi, punya tanggung jawab, maka dia adalah akan menunaikannya. Iqtida'an artinya adalah konsekuen dengan komitmen yang dibuat. Nah, para jemaah sekalian, orang yang mempunyai sifat ini dalam jual beli, mereka akan mendapatkan keuntungan berupa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, nanti kita akan sambung, kan ada 16 ya. Tetapi dari hadis ini kita harus ingat bahwa satu, jual beli adalah disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala, bagian daripada sistem ekonomi dalam al-Islam. Ada yang disebut dengan jual dan beli. Jadi boleh, jual beli boleh. Kemudian yang kedua, jual dan beli itu harus punya etika. Di antara etika yang Rasul sebutkan dalam hadis ini adalah memudahkan. Jangan mempersulit. Bagi penjual, jangan mempersulit pembeli. Bagi pembeli, jangan mempersulit penjual. Dan apabila sudah terjadi kesepakatan, maka semuanya sama-sama konsekuen. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah etika. Kalau kita bahas, ini akan menjadi panjang. Etika yang disebut dengan mempermudah. Etika yang mempermudah ini tidak sembarang. Karena ternyata, kalau orang tidak mempunyai bangkit dari nilai ibadah, tidak akan bisa mempermudah orang. Yang ada adalah menekan dan memeras orang. Ketika orang mempunyai ruh bahwa jual beli adalah ibadah, buktinya Rasul sampaikan rahimallahu abdan. Para sekalian, ini yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita, bahwa orang menjual dan membeli itu jangan sekedar berharap untung materi, tetapi ada unsur-unsur lain yang harus kita harap dari jual beli itu. Satu, kita berharap pahala dari Allah karena jual beli adalah dibolehkan oleh Allah. Innama ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti halal proses jual beli itu. Tetapi para sekalian, jual beli yang boleh ini ternyata mengandung makna ibadah. Kalau tidak ibadah, maka tidak akan didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.